Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qara'na hadis Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa hadith Abi Dzar al-Ghifari radiyallahu ta'ala an. Inda ashab al-lughah yakra'un kulluhum. Man lam yaqra' falyaqra'. Tayyib. Ma'asyara ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis yang telah kita baca, baik hadisnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, begitu pula hadisnya Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala an, menjelaskan kepada kita ucapan ya kafir yang dialamatkan, ditujukan kepada sesama muslim, bisa mengurangi keimanan kita. Artinya tindakan tersebut termasuk dalam kategori dosa yang berpengaruh dengan keimanan pelakunya. Sebelum kita lanjutkan, ini ada beberapa pertanyaan, tidak banyak, tapi menumpuk. Saya dahulukan yang berkaitan dengan hadis yang kita baca. Afan Ustaz, dicetakan sebagian kami pada sanad yang kedua Yahya ibnu Yahya At-Tamimi, bukan At-Taimi. Mohon penjelasannya. Naam, yang betul Yahya ibnu Yahya At-Tamimi. Yang saya baca kemarin sesuai dengan cetakan Syarah Sahih Muslim karya An-Nawawi, cetakan Darul Hadith Qahirah, Mesir. Nampaknya tashih. Ya, yang sahih Yahya ibnu Yahya At-Tamimi. Thiqatun sabtun. Beliau termasuk rawi yang thiqah sabat. Fakihun sahibul hadis, kata Az-Zahabi rahimahullah. Kemudian ada pertanyaan yang berkaitan dengan bab juga. Dalam sebagian cetakan hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu wa ardhah yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, masuk pada bab sesudahnya, bab bayan hali iman man raghiba an abihi wa huwa ya'lam. Tayyib. Itu cetakan yang ada pada matan Sahih Muslim. Di sebagian syuruhat setelah kita cek, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, Ada yang menyertakan hadis ini seperti yang saya baca satu bab dengan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ada sebagian cetakan dari syarah Sahih Muslim menyebutkan seperti cetakan matannya. Wa hadza la yadur, enggak masalah. Sanifidina azani Allah wa iyakum, karena yang membuat judul bab pada Sahih Muslim adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian dicetak dan disertakan dalam cetakan matan Sahih Muslim. Kalau dalam Sahih Bukhari, yang membuat babnya langsung Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Untuk Sahih Muslim yang tertera dalam cetakan matan yang ada, yang tersebar, yang membuat babnya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sehingga dilihat pada cetakan syarahnya. Di sebagian syuruhat, seperti yang antum tanyakan, masuk pada bab selanjutnya. Di cetakan yang lain, seperti yang ada dalam cetakan Nana, ini dimasukkan pada bab yang satu bab dengan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Hakadha ikhwani fi dinna azani Allah wa iyyakum. Kemudian apakah diperbolehkan memanggil saudara kita yang malas sholat dengan panggilan wahai kafir? Ya, mayam bagi, tidak diperbolehkan. Sanifidina azani allahu wa iyakum. Masuk dalam larangan hadis ini karena memang meninggalkan sholat, ada pembahasan di kalangan para ulama, apakah dia dikatakan kafir atau tidak kalau dia tinggalkan karena malas. Tapi kalau dia tinggalkan dengan sengaja tanpa uzur syar'i, menentang kewajiban sholat, para ulama sepakat dia kafir. Adapun dari konteks yang ditanyakan dalam pertanyaan tersebut, saudara kita tadi masih sholat, tidak dia tinggalkan, hanya saja sering terlambat atau yang semisalnya, maka yang demikian dia jatuh dalam pelanggaran yang besar, pelanggaran yang parah, bukan perkara yang ringan. Walaupun demikian, kita tidak boleh memanggilnya dengan panggilan yang semacam itu. Begitu pula dalam pertanyaan berikutnya, bolehkah memanggil saudara kita dalam candaan? Engkau kafir, mayambagi. Ini tidak diperbolehkan karena kalimat tersebut berat di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ditujukan kepada seorang muslim. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana kalau mengatakan kepada saudara kita ya bani Israel? Apakah ini masuk dalam hadis? Kalimat ini masih terlalu umum. Bani Israel, anak keturunan Israel, tidak semuanya kufar. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang ahli maksiat, ada orang-orang saleh. Bahkan di antara keturunan Israel ada yang diangkat sebagai nabi. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Adapun yang ada saat ini itu orang-orang Yahudi. Kalau Yahudi kufar bila syak. Ya, kalau antum memanggilnya dengan panggilan wahai Yahudi atau dalam konteks yang lebih bebas dasar inti Yahudi, maka ini masuk dalam larangan hadis. Tapi kalau dengan kalimat yang semacam tadi, ya Bani Israel, ini masih terlalu umum, sehingga wallahu a'lam tidak masuk dalam cakupan hadis tersebut. Walaupun demikian, dihindari panggilan-panggilan yang semacam ini. Apakah memanggil teman dengan nama hewan termasuk mengurangi iman? Naam, bila syak, jelas. Ya, manggil temannya dengan panggilan-panggilan hewan. Ini jelas istihza. Ya, mencela dan merendahkan saudara kita. Dan itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal-Imam Muslim, hadis yang cukup panjang, cuplikan hadisnya, Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, la yakunu al-la'anun syufa'a yaumal qiyamah wala syuhada. Orang yang suka melaknat, suka mencela, kelak di hari kiamat tidak mendapatkan hak syafaat, juga tidak dianggap sebagai saksi kelak di yaumul qiyamah. Nah, termasuk bentuk celaan memanggil nama atau memanggil saudara kita dengan nama hewan. Dan ini kebiasaan orang-orang awam yang jauh dari ilmu. Kalau sampai ada seorang talib memanggil saudaranya dengan panggilan-panggilan semacam itu, ifanibidina azani Allah wa iyakum, lughah satu, manggil lughah dua, lutung gunung. Lughah dua, nimpali ke lughah satu, kambing gurun. Kalau hal ini terjadi, na'udzubillahi min zalik, maka itu pelanggaran berat, tanda keimanan kita lemah. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Walau hafidha ma hafidha, wa alima ma alima, wa faquha ma faquha, berapapun banyak hafalannya, seluas apapun ilmunya, sebaik apapun pemahamannya, hatta ranking satu, itu bukan jaminan imannya juga ranking satu. Lain bab. Ya, kalau dia hafal banyak dalil, hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, paham segala pelajaran yang disampaikan sesuai dengan mustawanya, tapi kelakuannya semacam ini, tidak bisa menjaga lisan, itu tanda imannya lemah. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Termasuk pula pertanyaan yang berikutnya, apa hukum mengejek orang dengan nama orang tuanya? Ini perlu dirinci bagaimana gambarannya. Ngejek orang dengan manggil nama orang tuanya. Kayak gimana? Kalau manggil seseorang dinisbahkan kepada ayahnya. Ayahnya namanya Abdullah. Dipanggil ya Ibna Abdillah. Tidak ada masalah. Itu bukan celaan. Wahai putra Abdullah. Masih muskilah. Ya, mari muskilah. Tapi kalau kita dengan niatan mengejek karena mungkin nama ayahnya ini unik atau antik, ya, unik itu berarti ada nilai lebih. Antik berarti jarang ada yang pakai nama tadi. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Misal nama bapaknya Bohlam. Tuh, ketawa tuh kan. Bapaknya Bohlam. Ya. Anaknya dikasih nama Muhammad. Kalau kita panggil Muhammad bin Bohlam, masih muskilah. Karena memang kenyataannya seperti itu. Tapi kalau kita memanggil si Muhammad tadi, menyebut nama bapaknya, lantaran nama bapaknya tadi itu unik dan antik, dalam rangka mengejek, ya, Bohlam. Padahal namanya Muhammad. Ya, ini juga termasuk tindakan yang mengurangi keimanan. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dilarang, mamnu' ma yambaghi. Dan itu tidak mencerminkan seorang muslim yang menjaga lisannya. ihsani fi dina azani Allahu wa iyyakum. Baik, apa hukum seseorang yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari? Ini sering lewat. Kalau dalam urusan dunia tidak diperbolehkan. Tapi kalau urusan agama, maka ini terdapat rukhsah, dicontohkan dan diamalkan oleh salafun salih ridwanullahi taala alaihim ajmain. Kalau urusannya urusan dunia semata, tersinggung, sakit hati, marah lantaran ucapan temannya, kemudian dia diamkan selama 3 hari, tidak masalah, masih rukhsah. Tapi kalau lebih dari 3 hari, itu yang melanggar. Tapi kalau urusannya urusan agama, maka diperbolehkan. Sanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Bagaimana cara menghilangkan waswas dari diri kita ketika sholat? Ya. Cara menghilangkan waswas dari diri kita ketika sholat. Banyak cara disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Salah satunya disampaikan oleh Samahatu Syekhil Walid Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim yang banyak diganggu oleh syaitan dalam bentuk waswas, cara yang pertama, isbaghul wudu, memperbaiki wudu sebelum sholat. Jadi sebelum sholat wudu, walaupun dia dalam keadaan suci. Wudunya bukan sembarang wudu, tapi wudu yang sempurna. Ini cara yang pertama. Sanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Cara yang kedua, ya, cara yang kedua, hudurul qalbi fis shalah, menghadirkan hati pada gerakan-gerakan sholat. Saat antum takbiratul ihram, hadirkan hati antum, antum merasa sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, sehingga pikirannya tidak lari kemana-mana. Ya, khudurul qalbi fis shalah. Yang ketiga, anifidina azani Allah wa iyyakum, al-isti'adah atau ta'awud, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang was-wasnya semakin kuat. Pada sebagian pihak, ada yang memang diuji, khanifidina azani Allah wa iyyakum, dengan was-was yang berlebihan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, itu salah satu bentuk maka yidus syaitan, makar syaitan dalam menghambat ibadah Bani Adam dengan jalan was-was. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyyaku. Tayyib. Apa hukum menulis huruf Arab dari kiri ke kanan? Dari kiri ke kanan, dibalik, semata-mata hanya untuk gaya font atau misalkan untuk menulis pesan rahasia. Abdullah bin Umar ditulis ya salam. Tayyib, tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh membalik font Arab yang seharusnya dimulai dari kanan ke kiri, ini dibalik kiri ke kanan. Ini dicontohkan di sini oleh sang penanya, Ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Karena yang demikian menyerupai mantra-mantra dukun. Ya, menyerupai mantra dukun. Khalifidina zaniyallahu wa iyyakum. Dan tidak ada maslahatnya menggunakan hal tersebut. Bolehkah menamakan anak dengan nama Allah? Kalau nama yang mushtarakah, nama yang bisa digunakan untuk makhluk, maka diperbolehkan. Seperti rahim. Ya, seperti rahim. Ya, Rasul alaihi salatu wassalam disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama ini. Dalam keadaan nama rahim itu merupakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dalam suratul fatihah, arrahmanirrahim, dan seterusnya. Ya, itu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebut nabinya alaihi salatu wassalam dengan panggilan rahim. Maka diperbolehkan kasih nama anaknya rahim tanpa abd. Kalau abdur rahim jelas, tapi kalau rahim saja boleh, karena itu termasuk asma mushtarakah, nama yang boleh digunakan oleh makhluk. Tapi kalau itu asma mukhtassah billah, nama yang khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak diperbolehkan. Harus ada tambahan lafaz abdun. Seperti lafzul jalalah Allah, harus abdullah. Ar-Rahman, itu juga milik Allah semata, enggak boleh dipakai untuk selain Allah. Maka disebut Abdurrahman, bukan Rahman saja. Ini juga perlu difahami ketika kita memanggil saudara kita yang namanya menggunakan nama abd, Abdullah, panggil secara utuh Abdullah. Abdurrahman, panggil secara utuh. Atau kalau mau diterhim, terhim bagian belakangnya sehingga panggilannya Abdur. Ya, jangan Man, Rahman dipanggil, ambilkan gayung. Ngomongnya sudah di dalam kamar mandi, manggil temannya dengan panggilan Rahman. Ma yang bagi. Saya dipahami. Hakadha ikhani fidina azani allahu wa iyyakum. Manakala di dunia ada jin yang jahat mengganggu manusia dalam keadaan manusia tidak mampu membalas, apakah di akhirat ada hukum kisos? Ya, saya sering ditakut-takuti Ustaz, tapi saya enggak bisa nakut-nakuti jin. Ya, saya tungguin di sarangnya jin enggak nongol-nongol, padahal saya sudah siapkan mau tak kagetin ini kalau jinnya keluar. Ya, seperti mereka sering ngagetin ana, padahal sebenarnya enggak niat ngagetin, antumnya aja yang agak kurang berani gitu ya. Saya dipahami. Ya. Atau diganggu yang lain, digodain misalkan barang-barangnya sering diumpetin, ya, disembunyiin. Ya, itu terkadang ulah jin, khani bidina azani Allah wa iyyakum. Atau sering diganggu dalam mimpi. Ya, diteror melalui mimpi. Juga bisa, anibidina azani Allah wa iyyakum, atau dengan penampakan-penampakan yang tidak mengenakkan. Gitu ya. Kita terzalimi, iya. Kita enggak bisa balas dan kita tidak mau memaafkan. Apakah ada kisos? Melihat dan menilik bahwasanya jin termasuk makhluk yang mukallaf, maka terdapat kisos untuk mereka. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum, ada hisabnya. Sebagaimana kita tidak boleh membolimi jin, mereka pun juga enggak boleh membolimi manusia. Jadi paham ya? Makanya ada adab-adab. Ketika malam hari enggak boleh buang sesuatu sembarangan. Ya, ketika malam hari, karena malam hari itu waktu di mana jin keluar dari sarang mereka, dari tempat tinggal mereka. Antum dari lantai 3 seenaknya minum apa namanya, minuman kaleng, kaleng loh ini ya, susu beruang, susu sapi, cap beruang, sanibidina azani Allah wa iyyakum, lempar secara sembarangan tanpa baca basmalah, mayambahi, karena dikhawatirkan mengenai jin, gitu ya. Kalau mengenai saudaranya kan jelas ada bunyinya gitu ya. Juga tidak boleh membuang air panas, sihanibidina azani Allah wa iyyakum, di lubang. ya, yang ada di tanah, ada di sekitar rumah. Wah, ada lubang ini, enggak tahu ini lubang apa, tahu-tahu antum siram air panas di situ. Ya, itu bisa membuat anak-anak jin terbunuh. Ya, sama kayak manusia, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, yang beri. Nah, itu juga nanti ada kisahnya. Sehingga ada adab-adab yang harus diperhatikan berkaitan dengan masalah muamalah dengan makhluk lain. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bolehkah membaca hadis atau berzikir menggunakan nada? Ini perlu dirinci ya, nada yang dimaksud apa? Karena nada dalam bacaan Arab itu ada yang disebut dengan taghanni, tarji', tarannum, tartil, tajwid. 5. Ya. Saya ulangi, ada yang namanya taghanni, tarji', tarannum, tartil, tajwid. 5. Dan izinna azani Allahu wa iyyakum. Apa yang dimaksud dengan pertanyaan ini? Kalau yang dimaksud menggunakan nada seperti dia membaca Al-Qur'an. Antum kan baca Qur'an harus ada keindahan di situ, enggak seperti baca paragraf-paragraf dari kitab-kitab yang lain gitu ya. Ada nadanya. Antum pakai nada antum sendiri, bacaan Al-Fatihah atau surat-surat yang lain, ada nadanya sebagaimana yang antum ketahui. Bolehkah kalau kita baca hadis menggunakan nada yang sama seperti Al-Qur'an? Ya. Baca hadis Arba'in misalnya, hadis yang pertama, Anifidina azani Allahu wa iyyakum. Pakai nada kayak baca Al-Qur'an. Boleh atau tidak? Sebagian para ulama, ba'du al-ulama, mereka yamna'un, mereka melarang yang demikian. Ya, mereka melarang yang demikian. Alasannya supaya tidak difahami oleh awamun nas, termasuk bagian Al-Qur'an. Ya, supaya tidak difahami oleh awamun nas, termasuk bagian dari Al-Qur'an. Ya, namanya orang yang enggak ngerti kan enggak paham. Pakai bahasa Arab, kemudian nadanya sama seperti dia membaca Al-Qur'an padahal itu hadis, ini tidak diperbolehkan. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Adapun kalau membacanya dengan tartil sesuai dengan faedah tajwid misalnya, ini boleh tapi tidak harus, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah menggabungkan niat sholat sunnah sebelum subuh dengan sholat ba'diyah wudu atau tahiyatul masjid dalam satu sholat? Nah, tergantung pendapat antum terkait dengan tahiyatul masjid. Menggabungkan banyak niat dalam satu amalan itu ada syarat-syarat yang dibawakan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dalam bab yang mustahab diperbolehkan, sunnah dengan sunnah digabungkan dalam satu amalan, boleh. Ya, diperbolehkan. Jadi antum misalkan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, puasa. Puasa ayyamul bidh dengan puasa hari Senin. yang kebetulan tanggal 14 misalnya bertepatan dengan hari Senin, kan terkumpul dua amalan. Antum lakukan dengan satu puasa, niatkan puasa Senin, niatkan puasa Ayyamul Bidh. Boleh, karena sama-sama sunnah. Sanifidina azani allahu wa iyakum. Tapi kalau beda hukumnya, yang satu wajib, yang satu sunnah, maka yang antum niatkan adalah yang wajib. Sunnahnya ngikut. Jadi pahami? Sunnahnya ngikut. Kasus yang sama, puasa. Hari Senin, Ayyamul Bidh, antum qadha Ramadan. Qadha Ramadan hukumnya apa? Wajib. Puasa tadi sunnah. Maka yang diniatkan adalah qadha Ramadan. Antum niatkan untuk qadha Ramadan. Itu puasa yang wajib. Kok kebetulan bertepatan dengan Senin dan Ayyamul Bidh, ngikut. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Begitu pula yang ditanyakan. Kalau antum berpendapat salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah, maka boleh antum gabungkan seperti yang di pertanyaan tadi. Ya, kalau antum menganggap salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah, maka boleh digabungkan. Tapi kalau antum berpendapat salat tahiyatul masjid wajib hukumnya, maka itu yang antum niatkan. Niatkan salat tahiyatul masjid, maka yang lainnya akan ngikut. Ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Baik. Nah, bolehkah kita beramal seperti membaca Al-Quran dengan niat agar pahalanya ditujukan untuk keluarga yang telah meninggal, orang tua, kakek, nenek, atau yang semisalnya. Jazakumullahu khairah. Tayyib. Ini ada pembahasan di kalangan para ulama, pembahasan mereka bab ihda'us sawab. Ihda'us sawab, menghadiahkan pahala amal soleh yang kita kerjakan untuk orang yang telah mati. Boleh ataukah tidak? Ada khilaf di kalangan mereka. Yasanibidina azaniyallahu wa iyakum. Kalau itu sadaqah, boleh. Ya, kalau itu sadaqah, boleh. Yasanibidina azaniyallahu wa iyakum. Tapi kalau itu dalam bentuk bacaan Al-Quran, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Ya, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Dua qaul di kalangan mereka. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Sekalipun pendapat yang membolehkan, boleh dan pahalanya sampai kepada sang mayit dari bacaan Quran. Mereka memberikan tanbih, walaupun boleh menghadiahkan pahala dari bacaan Quran kita untuk saudara yang telah meninggal dunia, tapi tidak diperbolehkan mengadakan kumpul-kumpul hanya untuk bacaan Quran, mengirimkan pahalanya kepada sang mayit. Kalau dilakukan sendiri-sendiri, masih muskilah. Menurut sebagian pendapat, khanifidina azani allahu wa iyakum. Apalagi kalau dilakukan di kuburan. Ini tidak diperbolehkan. Jadi pahami? Sengaja datang ke kuburan, bawa mushaf, khanifidina azani allahu wa iyakum. Hataman Quran di kuburan. Ya, hataman Quran di kuburan misalnya. Niatnya, ini hadiah untuk ibu saya yang telah meninggal. Mayam bagi, enggak boleh. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Saddan lizzari'ah. Saddan lizzari'ah. Yang lebih bermanfaat bagi sang mayit yang telah meninggal dunia adalah doa kita. Doakan ampunan bagi mereka. Doakan agar diampuni, diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dinaikkan derajatnya, dan dikumpulkan bersama dengan para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan bisa bertemu kembali kelak di yaumul qiyamah di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Itu yang diperlukan. Ya, adapun kalau amalan-amalan yang lain butuh dalil tertentu. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Wah, ini kok nambah lagi ini. Hana lisha. Adhan isha. Liyu'adzin al-mu'adzin. Tayyib. Karena sudah terlanjur ya, kita lanjutkan saja ya, tanya jawab. Kita harus malam ini tanya jawab. Tadi dari tadi saya ditanya, nanti ada saatnya saya bertanya ya. Tayyib. Bolehkah berwudu di dalam kamar mandi atau WC? Secara kebolehan boleh, sah hukumnya, asalkan lafaz basmalahnya diucapkan dalam hati. Secara kebolehan. Namun secara keafdalan tidak dilakukan di kamar mandi, kecuali saat mandi janabah yang sempurna. Mandi janabah ada dua model, ada yang mujizik yang dianggap sah, dia dikatakan suci karena sudah mandi janabah itu dengan mengguyur membasahi semua anggota tubuh, ya baik itu mandi di kamar mandi, hatta antum keluar hujan-hujanan, ya junub misalnya, kebetulan kok hujan, ini kalau mandi nanti diketawain teman-teman gitu ya. Wah, ini habis mandi junub ya, supaya apa namanya sedikit tersamarkan, ya keluar mandi hujan. Niatnya mandi janabah, itu mandi yang mujizi, boleh. Tapi kalau mandi janabah yang kamil, yang sempurna, yang diawali dengan wudu, sanifidina azani Allah wa iyyakum, maka dilakukan dalam kamar mandi. Ya, dilakukan dalam kamar mandi. Tayyib. Apa hukum membaca Al-Quran sambil makan permen? Ini tidak memiliki adab dalam membaca Quran. Al-Quranul Karim itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dustur, undang-undang paten, prinsip hidup, pegangan hidup seorang Muslim. Ya, Allah mengatakan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, inna sanulqi alaika qawlan saqila, ya, menyebut Al-Quran dengan qawlan saqila, ucapan yang berbobot, berat, gak remeh, jadi harus dimuliakan. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Membaca Al-Quran sambil makan permen, apalagi sambil guyonan, ya, bahkan tersingkap auratnya, mayambari, tidak diperbolehkan, khilaful adab, dan itu termasuk bentuk qalilul adab dalam membaca Al-Quran. Antum baca keterangan An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Naam. Bagaimana dengan ucapan dasar Bani Israel? Banyak tanya. Apa hukumnya? Mungkin yang dimaksud dasar kayak Bani Israel. Ya, maafi muskilah. Kalau diniatkan untuk itu. Anifidina azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana kalau seseorang berkunyah dengan Abul Arshi? Abul Arsh. Boleh atau tidak? Boleh. Karena Arsh bukan sifat Allah Subhanahu wa Taala. Arsh itu nama makhluk. Makhluk Allah yang terbesar, makhluk Allah yang terberat. Ya. Itu arsh. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Arsh secara bahasa itu sarirul malik. Ya, singgasana raja. Mungkin dia usahanya furnitur. Ya, tahu furnitur ya? Itu jualan apa namanya kursi, jualan meja, jualan dipan, ya menerima pesanan, gratis ongkir dan semisalnya, ya sehingga dikasih kunyah Abul Arsy. Boleh kan ifidina azani Allahu wa iyyakum. Apakah ada sunnah mengadzani bayi yang baru dilahirkan? Adzan secara fungsinya untuk panggilan sholat. Ya, adzan secara fungsinya itu untuk panggilan sholat. Dan tidak dijumpai dalil yang sahih mengadzani bayi yang baru lahir atau mengadzani jenazah yang hendak dimasukkan ke dalam liang lahat. Tidak ada sunnahnya. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Tidak ada sunnahnya. Karena azan itu panggilan untuk sholat. Bukan ungkapan kebahagiaan karena lahir sang anak. Ada salam dari Abul Malik Lumajang untuk segenap pelajaran. Jadi yang disalami pelajarannya ya, bukan antum loh. Saya cuma bacakan tok loh. Ya, untuk segenap pelajaran. Nih. Jadi yang disalami pelajarannya. Ini kita harus sahih muslim, dia nyalami sahih muslimnya. Ya, antum sama anak enggak dapat. Apakah boleh seorang ikhwan salam kepada akhwat? Apa hukumnya? Bolehkah dijawab? Tergantung. Kalau akhwat tadi saudari antum, mahramnya antum, saudari kakak atau adik, atau itu ibu atau bibi, nenek, ya, masih muskilah. Nah ya, yakni enggak ada masalah, sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi kalau itu wanita ajnabiyah, maka enggak boleh kalau sendirian. Tapi kalau kerumunan, sebagian para ulama membolehkan memberikan salam kepada kerumunan wanita. Ya, memberikan salam kepada kerumunan wanita idza aminat al-fitnah. Kalau aman dari fitnah. Sudah dipahami? Contoh yang diperbolehkan saat dars antum ngisi di masjid besar Senegal, sanifidina azani Allahu wa iyyakum, Masjid Jami' Senegal, daurah ya Syekh Al-Fadil Fulan Abu Fulan Abul Arsy yang tadi itu ya. Antum memberikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayyuhal mu'minun wal mu'minat. Itu kan ngasih salam toh? Boleh apa enggak? Boleh. Bisa dipahami? Karena itu ditujukan umum. Ya, adapun kalau berpapasan, entah jalan yang sini ikhwannya, yang sana akhwatnya, ya, jalan sambil tersipu malu-malu, curi-curi pandang, assalamualaikum ya akhi, bagaikan disambar petir, sanifidina azani Allahu wa iyyakum, terpana menganga. Tahu menganga ya? Ngowo gitu ya, terbuka mulutnya kaget ya, gak bisa jawab. Dia baru sadar ketika ada 3 ekor lalat masuk ke mulutnya. Bayam bagi, ini fitnah. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum, fitnah. Baik yang mulai itu akhwatnya atau ikhwatnya, itu sama-sama fitnah. Enggak boleh. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan fitnah terbesar untuk kaum laki-laki adalah wanita. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah ini. Naam. Apa hukumnya membaca Al-Quran yang memiliki terjemahan per kalimat? Setiap satu kalimat ada terjemah di bawahnya. Ini termasuk sistem tarjamah harfiah, dan tarjamah harfiah itu muharramah, enggak boleh. Hanifidina azami Allah wa iyyakum. Kalau terjemah Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Kementerian Agama kerjasama dengan Kerajaan Saudi Arabia, tahu ya, yang sisi kanannya itu nas Al-Qur'annya, sisi kirinya terjemahannya, paham? Itu boleh, itu masuk kategori tarjamah maknawiyah. Adapun kalau tarjamah harfiah meletakkan tarjamahnya di setiap kata dari lafaz Al-Qur'annya, misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, ya ayyuha wahai alladzina orang-orang amanu yang beriman, ada di bawahnya, itu namanya tarjamah harfiah dan itu enggak boleh. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi pahami? Naam. Benarkah arti mahram itu haram untuk dinikahi seperti adik perempuan atau ibu kandung? Benar. Pertanyaannya, kalau maknanya seperti itu, apakah istri kita adalah mahram? Wah, ini pertanyaan aneh ini. Kalau istri itu mahram, ngapain antum nikah? Ya, jadi pertanyaannya kayaknya kurang minum aqua ini. Hadirin hadirat ya Allah wa iyyaku. Istri bukan mahram. Istri itu nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wis enggak usah diterjemahkan. Baik, ada pertanyaan tadi saya lupa bawa, ada titipan pertanyaan. Apakah disyariatkan untuk membaca takbir setelah salat fardu? Ya, membaca takbir setelah salat fardu. Naam. Di sini ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, ada dalam Umdatul Ahkam Kitabus Shalah, dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lafaz hadisnya kurang lebih, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kunna na'rifu insirafan nas minas salah bit takbir. Kami tahu Rasul dan para sahabat sudah selesai salatnya ketika mereka mengeraskan bacaan takbir. Paham? Karena masjid zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Sekarang kan walaupun besar masjidnya, banyak jamaahnya, ada mikrofon. Walaupun masjidnya mampu menampung satu provinsi, ya, itu bisa kedengaran karena pakai mikrofon. Kalau zaman dulu enggak ada. Yang terkadang mungkin suara salamnya lirih. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi enggak kedengaran. Nah, ditandai oleh Ibnu Abbas setelah Rasul sudah selesai salat dengan shaf pertama, itu dengan tanda kerasnya bacaan takbir yang didengar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dari sini ada pembahasan di kalangan para ulama. Sebagian mereka menyebutkan disyariatkan membaca takbir setelah selesai salat. Dan sifat takbirnya salat takbirat, tiga takbir berurutan. Ya, bukan cuma Allahu Akbar. Tidak, tapi tiga takbir berurutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru baca zikir setelah salat fardu. Ya. Istighfar. Setelah itu ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sebagian lagi mengatakan maksud takbir yang diinginkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu bacaan takbir yang dibaca sesudah salat. Kan setelah sholat ada zikir, di antara zikirnya ada tasbih subhanallah. Berapa kali? Berapa? 33. Habis tasbih apa? Tahmid, alhamdulillah. Yang ketiga apa? Takbir. Nah, bacaan takbir ini yang dimaksud oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan keduanya boleh. Mafi muskilah. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Antum pakai pendapat yang pertama, boleh. Antum enggak pakai juga enggak masalah. Jadi pahami. Kemudian disyariatkan untuk mengeraskan bacaan zikir. Ya. Boleh mengeraskan bacaan zikir dengan catatan tidak mengganggu saudaranya yang lain. Mentang-mentang boleh mengeraskan, ya digetno ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Astagfirullah. Astagfirullah. Orang yang sebelah kaget, ini kesambet apa enggak ini? Itu ya. Sewajarnya dikeraskan boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian ada pertanyaan juga, apakah zikir sesudah sholat fardu juga berlaku untuk zikir sesudah sholat sunnah? Ya, apakah berlaku zikir sesudah sholat fardu pada sholat sunnah? Ada pembahasan di kalangan para ulama, sebagian mengatakan berlaku. Mengambil dari keumuman hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hukmu al-faridah hukmun nafilah. Hukum yang berlaku pada sholat fardu berlaku pula pada hukum pada sholat sunnah, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Ya, dengan hadis tadi sallu kama ra'aitumuni usalli, sebagian mereka mengatakan berlaku pula pada sholat sunnah. Sanifidina azami Allahu wa iyyakum. Jadi selesai sholat sunnah, boleh pula antum katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, dan seterusnya. Jadi fahami? Sebagian pendapat demikian. Sanifidina azami Allahu wa iyyakum. Tayyib. Apakah boleh seorang berteman dengan niatan ingin mendapatkan saudari atau saudaranya? Jazakallahu khairan. Ini namanya ada udang di balik rempeyek. Innamal a'mal binniyat. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa. Ya, ukhuwah itu termasuk bagian dari ibadah. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Nabi mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba yang saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau antum niatkan ukhuwah tadi di atas keimanan, bukan karena tendensi-tendensi tertentu sengaja mendekati fulan. Kenapa? Ini channel akhwatnya banyak. Ya. Dekat dengan Ustadz Fulan, kenapa? Ini biasanya tiap hari Ustadz dapat WA tawaran akhwat. Gitu ya. Ya, innamal a'mal binniyat. Antum akan dapatkan apa yang antum niatkan, tapi itu semua tidak akan menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ruginya, bahkan lebih bermanfaat. Ihsanidina azani Allahu wa iyyakum, ketika antum meniatkan dalam pertemanan tadi ukhuwah imaniyah, mengamalkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menganjurkan untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum menceritakan mimpi indah atau buruk kepada orang lain? Boleh-boleh saja menceritakan mimpi kepada saudara kita dengan catatan saudara tadi terpercaya. Ya, bukan orang yang ada masalah dengan hantu, misalnya azani Allahu wa iyyakum. Tidak ada masalah menceritakan mimpi baik. Adapun mimpi buruk sebaiknya disimpan. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bapak Ustaz, mohon nasihatnya bagi kita yang orang tuanya masih awam. Doakan orang tua kita agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal sunnah, mudah menerima sunnah, mudah mengamalkan sunnah, dan berdoa supaya kita semua berkumpul dengan orang tua kita kelak di surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Yang kedua, antum harus tunjukkan sikap seorang muslim yang baik terhadap orang tua antum yang belum mengenal sunnah. Tunjukkan kepada orang tua antum bahwasanya seorang anak yang paham sunnah khairun bikathir, jauh lebih baik daripada anak yang tidak mengenal sunnah. Anak yang mengenal sunnah lebih bakti kepada orang tuanya. Anak yang mengenal sunnah itu lebih mendahulukan kepentingan kedua orang tuanya daripada kepentingan dirinya. Anak yang mengenal sunnah itu sangat berhati-hati dari uququl walidain. Tunjukkan kepada orang tua kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, sungguh-sungguhlah dalam talabul ilmi syar'i. Karena di antara bentuk birrul walidain yang paling afdal, ta'limul abawain umura dinihim. Mengajarkan agama, mengenalkan agama kepada kedua orang tua kita. Itu bentuk birrul walidain yang paling afdal. Jadi harus sungguh-sungguh. Kalau antum sudah tahu orang tuanya enggak senang dengan sunnah, masih awam, bahkan menentang sunnah, di pondok males-malesan, enggak ada ghirah, enggak ada himmah terhadap ilmu, apalagi amal, lisanifidina azani Allah wa iyyakum, ini orang-orang yang merugi. Ya, ini orang yang merugi, lisanifidina azani Allah wa iyyakum. Naam. Apakah malaikat juga masuk surga seperti manusia dan jin? Yang mukallaf itu manusia dan jin. Adapun malaikat ini makhluk yang Allah ciptakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hukum syariat bagi mereka. Ada yang memang tinggalnya di surga, ada pula malaikat penjaga neraka. Jadi pahami? Jadi pahami? Nah. Jadi enggak masuk dalam kategori yang ditanyakan. Apakah benar Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit berpendapat bahwa sihir tidak ada hakikatnya, yang berarti sihir itu tidak ada wujudnya? Kalau benar demikian, apakah tidak bertentangan dengan ulama yang berpendapat bahwa pelaku sihir hukumannya dibunuh dengan kesepakatan para ulama? Adanya pelaku sihir berarti ada sihirnya. Kenapa ulama mengatakan ijma? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Naam. Dinukilkan dari Abu Hanifah rahmatullahi alaih, beliau termasuk yang mengatakan sihir itu enggak ada. Terus kenapa ada penukilan ijma? Ijma para ulama, haddus sahir darbuhu bisayf. Hukuman tukang sihir penggal, dibunuh. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu menunjukkan khilafnya Abu Hanifah la yu'tabar. tidak dianggap kanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Dan menurut pendapat yang rajih, wallahu taala alam, khilaf yang tidak dianggap itu tidak mempengaruhi ijma yang terbentuk di kalangan para ulama. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Naam. Hakadha ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Apa kitab yang memuat tentang aqwal ulama yang membahas tentang keutamaan sabar atau yang lainnya? Banyak. Ya, banyak kitab-kitab para ulama yang berisi penukilan atau aqwal salaf dalam bab-bab tertentu. Bab sabar ada, bab-bab yang lain juga ada. Kitab Hilyatul Awliya masuk dalam rujukan yang antum inginkan. Uddatus Sabirin karya Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah juga masuk khusus dalam pembahasan sabar. Jadi fitina zaniyallahu wa iyyakum. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.